Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fi din wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Qawaidu wal-Usulul Jami'ah, dan masih pada kaidah yang kedua. Naam. Barakallahu fikum. Apa kaidah kedua namanya? Mas Taqiyan. Naam, ahsantum. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasail, nah, kita artikan perantara atau sarana, nah, atau media dan seterusnya, ya, perkara-perkara yang menjadi sarana, media, perantara dan arti yang semisalnya. Semua ini laha ahkamul maqasid, memiliki hukum maksud, memiliki hukum tujuan. Nah, barakallahu fikum. Di sana ada yang namanya al maqsid, tujuan, ada juga al-wasila, perantara kepada tujuan tersebut, dan juga ada yang namanya mutamimat, pelengkap, penyempurnanya. Naam. Barakallahu fikum. Kalau dicontohkan pada perkara sholat, sholat maksidnya, tujuannya sholat. Naam. Wasilahnya banyak, diantaranya al-masyu, berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Naam. Sebagai contoh, misalkan sholat berjamaah menjadi maksud tujuan bagi kaum laki-laki. Nah, wasilahnya itu diantaranya berjalan menuju sholat. Mutamimatnya kembali pulang dari sholat. Ya, berjalan juga namun kembali pulang dari sholat. Semuanya memiliki hukum maksud, hukum tujuan, maqasid. Nah, dan sudah dibaca satu alinniyah insyaallah, disebutkan atau kita ulang ya. Qala rahimahu ta'ala, al-wasailu laha ahkamul maqasid, wasilah memiliki hukum maksud, tujuan. Wa yatafarra'u ala hadzal asli, dan percabang dari kaidah ini, anna ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, bahwasanya perkara kewajiban yang tidak sempurna melainkan dengan perkara tersebut. Suatu perkara yang perkara wajib tidak sempurna melainkan dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut menjadi wajib. fahuwa wajib. Nah, maka menjadi wajib. Wa ma la yatimul masnun illa bihi fahuwa masnun. Dan suatu perkara yang apabila perkara sunnah tidak sempurna melainkan dengan perkara tersebut, fahuwa masnun, maka perkara tersebut juga menjadi sunnah. Nah, barakallahu fikum. Nah, sudah pernah dicontohkan ya. Contohnya pada apa? Membeli air. Secara asal membeli air, membeli minyak wangi, itu hukumnya mubah. Kita boleh membeli dan juga boleh tidak. Namun ketika tujuan membeli ini untuk perkara yang wajib, yaitu sholat, perkara yang wajib. Sebelum sholat kita diwajibkan untuk wudu. Namun kita tidak mendapati air wudu, melainkan harus membeli. Dalam keadaan mampu untuk membeli air tersebut, maka hukum membeli air tersebut menjadi wajib, yang sebelumnya hukumnya mubah. Termasuk juga perkara sunnah memakai minyak wangi untuk menghadiri sholat Jumat, sholat Id ataupun yang semisalnya, hukumnya sunnah. 6. Barakallahu fikum. Namun ketika seorang itu tidak memiliki minyak wangi dan memiliki uang untuk bisa membeli minyak wangi, maka membeli minyak wangi untuk tujuan tadi hukumnya sunnah. Padahal asalnya membeli minyak wangi itu hukumnya mubah. 6. Qala wa turuqul harami wal makruhati tabi'atun laha. Dan juga jalan-jalan keharaman, jalan-jalan yang menuju kepada keharaman dan yang makruh, tabi'atun laha, menjadi mengikuti perkara tersebut, yaitu menjadi haram atau menjadi makruh. Nah, barakallahu fikum. Yang dua kalimat di atas, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, untuk perkara yang diperintah. Wa ma la yatimul masnun illa bihi fahuwa masnun, untuk perkara diperintah yang kedua. Nah, kemudian wa turuqul haram wal makruhat tabi'atun laha. Nah, ini untuk perkara yang dilarangnya. Nah, untuk perkara yang dilarang biasanya dibahasakan oleh para ulama dengan bahasa ma la yumkinu ijtinabul manhiu ijtinabu manhi anhu illa bi-ijtinabihi fahuwa manhiu anhu, fahuwa manhiun anhu. Nah, ma la yumkinu ijtinabul manhi anhu. Nah, perkara yang suatu perkara yang tidak mungkin menjauhi perkara yang dilarang melainkan dengan menjauhi perkara tersebut. Illa bijtinabihi, melainkan dengan menjauhi perkara tersebut. Fahuwa manhiyun anhu, maka fahuwa manhiyun anhu, maka perkara tersebut dilarang. Maka perkara tersebut dilarang. 6. Barakallahu fikum. Disebut juga syadzu dzara'i. 6. Yaitu menutup pintu jalan-jalan kepada perkara yang dilarang. 6. Qala wa tafarra'u 'alaiha anna tawabi'al 'ibadati wal a'mali hukmuha hukmuha. Dan bercabang juga dari perkara ini, yaitu segala perkara yang mengikuti ibadah dan perbuatan-perbuatan, hukumnya memiliki hukum tersebut. Tawabi' tersebut memiliki hukum ibadah atau perbuatan yang dilakukan. 6. Tawabi', perkara-perkara yang mengikuti, yang menjadi wasilah atau mutamimat dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Di sana ada kaidah, yang kaidah ini lawan dari kaidah yang kita baca. Ada kaidah yang kaidah tersebut dipakai oleh orang-orang yang menyimpang. 6. Yang mana kaidah tersebut lawan dari kaidah yang kita baca ini, yaitu kaidah al-ghayatu tubarrirul wasilah. Al-ghayatu tubarrirul wasilah. 6. Tujuan menghalalkan segala cara. Manakala tujuannya baik, tujuannya bagus, maka segala cara bisa dilakukan. 6. Mereka mengaku bahwasanya kaidah ini bagian daripada kaidah yang kita baca ini. 6. Sehingga banyak di antara mereka yang melakukan cara-cara yang dilarang karena tujuan yang menurut mereka itu baik. Ya, mereka punya tujuan misalkan mendirikan daulah Islamiyah. Lalu mereka memandang tidaklah di zaman sekarang mencapai tujuan ini melainkan harus berdiplomasi, berpartai, berparlemen, atau ada yang mereka berpendapat kita harus sampai dakwah kita kepada mereka-mereka orang-orang yang bermaksiat yang ada di barbar, di tempat-tempat pelacuran dan sebagainya. Lalu mereka masuk ke barbar, tempat pelacuran dan seterusnya dengan sangkaan apa? Al-ghoyatu tubarirul wasilah. Goya, tujuan itu menghalalkan segala cara. Yaitu boleh karena tujuannya baik, tujuannya bagus untuk menyadarkan mereka para peminum minuman keras, para pezina dan seterusnya. Lalu akhirnya ikut masuk di situ. Atau ikut ke gereja, diundang oleh mereka datang. Supaya apa? Mereka punya tujuan supaya ketika mengundang orang-orang yang di gereja mau datang ke masjidnya untuk mendengarkan kajian misalnya. Nah itu. Kaidah al-ghoyatu tubarirul wasilah. Kaidah ini disebutkan oleh para ulama kaidatun syaitoniyatun yahudiyatun. Kaidah setan, kaidah Yahudi. Nah. Barakallahu fikum. Bukan dari kawaid fikiyah. Nah, kita lanjutkan. Qala rahimahullah, hada aslun wa qa'idatun kulliyatun yatba'uhu iddatu qawa'ida kama dzakarahu fil asl. Ini adalah asal dan kaidah kulli, kaidah umum. Yatba'uhu iddatu qawa'ida, yang kaidah ini diikuti oleh sekian banyak kaidah. Maksudnya kaidah ini kaidah pokok yang bercabang di bawahnya sekian banyak kaidah. Kama dzakarahu fil asl, sebagaimana disebutkan pada perkara di perkara pokoknya. Naam. Wa ma'nal wasail, dan arti dari wasail. Naam, wasail itu jam'ul wasilah, jamak dari wasilah. Apa itu? At-turuqul lati yasluku minha ila syai'. Jalan-jalan yang ditempuh untuk sampai kepada sesuatu. Wasababul ladzi yusilu ila syai'. Nah, wasilah yaitu sebab dan sebab yang bisa mengantarkan kepada sesuatu. Wal umurul lati yatawaqqafu syai'u 'alaiha. Dan perkara-perkara yang sesuatu bisa terhenti padanya, yaitu sesuatu perkara-perkara yang menjadi tujuan, perkara-perkara yang bisa mengantarkan terhenti pada suatu tujuan. Walawazimul lati yalzamu min wujudi syai' wa wujudiha wa syurut allati tatawaqqafu 'alaiha al-ahkamu. Dan alawazim, konsekuensi-konsekuensi, allati yalzamu min wujudi syai', yang mana konsekuensi-konsekuensi ini melazimkan, mengharuskan adanya sesuatu pada wujudiha, pada adanya sesuatu yang lain tersebut. Wasyurut, dan juga syarat-syarat, allati tatawaqqafu 'alaiha al-ahkam, yang mana syarat-syarat ini menjadi perkara terhentinya suatu hukum, yaitu menjadi perkara yang mana perkara tersebut menjadi terwujudnya suatu hukum. Fa'idha amarallahu wa rasuluhu bisyai', apabila Allah dan Rasulnya memerintahkan tentang suatu perkara seperti sholat misalkan, kana amran bihi wa bima la yatimu illa bihi. Nah, maka perkara tersebut menjadi perkara yang diperintah, dan pada perkara yang menjadi penyempurna perkara tersebut. Apabila Allah dan Rasulnya memerintahkan suatu perkara, maka Allah memerintahkan perkara tersebut dan perkara yang menjadi penyempurna bagi perkara tersebut. Naam. Seperti sholat, perkara yang diperintah. Kemudian apa penyempurna sholat? Nah, kita lanjutkan. Wa kana amran bil ityani bi jami'i syurutihi syar'iyyati. Maka dan menjadi perkara yang harus dilakukan, bil ityan, dilakukan, didatangi dengan semua syarat-syaratnya yang syar'i. Naam. Seperti apa? Kalau kita contohkan sholat, di antara syarat sholat yang syar'i adalah wudu. Naam. Berwudu atau menutup aurat dan seterusnya. Wal adiyah, dan juga syarat-syaratnya yang bersifat adat, kebiasaan. Seperti apa? Kalau sholatnya berupa sholat berjamaah bagi para laki-laki, yaitu berjalan menuju tempat sholat. Naam. Itu menjadi syarat seseorang bisa mengerjakan sholat berjamaah, menunaikan kewajiban sholat berjamaah dengan berjalan menuju tempat sholat. Nah, termasuk berjalan yaitu berkendaraan dan seterusnya. Nah, tidaklah benar ketika dia berkata, saya diperintahkan sholat berjamaah, enggak diperintahkan untuk berjalan ke sana. Tidak diperintahkan untuk menuju, tapi diperintahkan untuk sholat berjamaah, dan saya bisa sholat di sini berjamaah di rumah. Nah, maka jawabannya apa? Perintah untuk sholat berjamaah juga perintah yang menjadi konsekuensi untuk mengerjakan sholat berjamaah, yaitu diantaranya dengan berjalan menuju tempat sholat. Nah, wal ma'nawiyah, dan juga yang bersifat ma'nawi. Nah, contohnya yaitu mempelajari hukum-hukum sholat. Nah, kita wajib untuk sholat. Tentunya sholat ini tidaklah benar dikerjakan melainkan dengan mengetahui hukum-hukum tentang sholat, tata cara sholatnya, tentang takbiratul ihram apa hukumnya, takbiratul intiqal, tentang membaca doa istiftah, membaca al-fatihah, dan seterusnya yang berkaitan dengan kaifiat dan hukum-hukum tentang sholat. Nah, perintah untuk mengerjakan sholat bukan sebatas wajib pada sholatnya, tapi ternyata wajibnya kepada mempelajari tata cara sholat juga. Nah, kenapa? Karena malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, dan di sini pada perkara ma'nawiyah. Wal hissiyah, juga perkara hissiyah yang bersifat hissi, yang bisa dilihat hissi itu. Contohnya di sini dalam perkara sholat yaitu kuatnya badan. Nah, contohnya apa? Kekuatan badan. Qala fa innal ladzi syara'a al ahkama 'alaihi hakimun ya'lamu ma yatarattabu 'ala ahkamihi 'ala 'ibadihi min lawazim. Sesungguhnya yang mensyariatkan hukum-hukum adalah alimun hakim, adalah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya'lamu ma yatarattabu 'ala ahkamihi. Dia Allah mengetahui apa yang menjadi konsekuensi pada hukum-hukumnya, pada perkara yang Allah perintah. Ala ibadihi, yang Allah perintah kepada para hambanya. Nah, min lawazim, dari konsekuensi-konsekuensi perintahnya. Wa syurutin wa mutamimatin, dan juga mengetahui apa yang menjadi syarat-syarat dan pelengkapnya. Fal amru bi syai'i amrun bih. Perintah akan sesuatu, maka menjadi perintah terhadap sesuatu tersebut. Wa bima layatimu illa bihi, dan juga perintah terhadap perkara yang menjadi penyempurnanya. Wa nahyu anisyai nahyun anhu, dan larangan tentang sesuatu, larangan akan sesuatu, nahyun an, menjadi larangan terhadap sesuatu tersebut. Wa an kulli ma yuaddi ilaihi, dan larangan terhadap segala perkara yang bisa mengantarkan kepada sesuatu tersebut. Fadhahabu wal masyu ila sholati, pergi, berjalan menuju sholat, sholat berjamaah di masjid ya. Wa majalisi dzikri, dan pergi menuju majlis-majlis dzikir, majlis-majlis ilmu. Wa silaturrahimi, dan pergi untuk menyambung silaturahim. Wa iyadatil mardha, dan juga mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang-orang sakit. Wa tibail janais, mengantarkan jenazah. wa ghairi dzalik minal ibadati dakhilun fil ibadah, dan lain sebagainya dari perkara ibadah, semuanya masuk dalam ibadah. 6. Pergi menuju sholat, menuju majelis ilmu, menuju silaturahim, dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang dicintai oleh Allah SWT, yaitu perkara-perkara ibadah, maka semuanya masuk dalam perkara ibadah. 6. Menyenguk orang sakit ibadah, mengikuti jenazah ibadah, menuju tempat menyenguk orang sakit adalah suatu ibadah. 6. Menuju tempat untuk menyenguk orang sakit adalah ibadah. Kenapa? Karena menyenguk orang sakit itu ibadah. Qala wakadzalikal khuruju ilal haji wal umrati, demikian juga keluar menuju haji dan umrah. Wal jihadi fi sabilillah, dan juga jihad fi sabilillah. 6. Keluar untuk haji dan umrah, keluar untuk jihad fi sabilillah. Min hini yakhruju wa yadhhabu min mahalihi ila an yarji'a ila maqarihi wa huwa fi ibadah. Sejak ia keluar pergi meninggalkan tempatnya, meninggalkan tempat tinggalnya, sampai dia kembali ke tempat tinggalnya lagi, dia itu dalam ibadah. 6. Artinya jihad itu bukan ibadahnya ketika memegang pedang menebaskan ke lawan, bukan sekedar itu, bukan ketika menunggangi kendaraan lalu menyerbu menyerang musuh, namun dari sejak dia keluar rumah, 6, sampai kembali lagi ke rumah, artinya banyak proses di situ, keluar rumah menuju tempat pasukan dia mau berjihad, setelah itu dengan pasukannya bergabung menuju tempat yang mau diserang, kemudian di sana mengalami peperangan, kemudian setelah itu kembali lagi dari medan pertempuran, sampai dia kembali ke rumah, semuanya mengandung amalan, mengandung arti amalan jihad, yaitu dalam ibadah. 6. Barakallahu fikum. Li'annaha wasailu lil ibadati wa mutammimatun laha, dikarenakan semuanya itu wasilah untuk ibadah dan menjadi penyempurna baginya. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, dzalika bi'annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasah. Yang dimaksud itu dikarenakan mereka tidaklah tertimpa kehausan, tidaklah pula tertimpa kepayahan, tidak pula makhmasah kelaparan, fi sabilillah dalam rangka di jalan Allah, dalam rangka berjihad di jalan Allah. Waliyatauna mati'an yaghidul kuffar, tidak pula mereka menginjak tempat yang membuat marah orang-orang kafir. Walayanaluna min aduwin naila, juga tidaklah mereka menimpahkan bencana kepada para musuh. Illa kutiba lahum bihi amalun soleh, melainkan ditulis bagi mereka dengan perkara-perkara tadi amal soleh, ditulis amal soleh kepada mereka karena perkara-perkara tadi, yaitu dari perkara kehausan, kepayahan dan lain sebagainya. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan, wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabira, tidaklah pula mereka menginfakkan infak yang kecil dan juga tidak pula yang besar. Wala yaqauna wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, tidak pula mereka melintasi lembah melainkan ditulis bagi mereka, ditulis apa? Pahala amal soleh. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, Allah, agar Allah membalas mereka dengan balasan terbaik dari apa yang mereka lakukan. Naam, barakallahu fikum. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wala nasabu wala makhmasah fi sabilillahi wa la yatauna mati'an mati'ay yaghibul kufara wa la yanaluna min aduwin naila illa kutiba lahum bihi amalun saleh innallaha la yudhi'u ajral muhsinin wa la yunfiquna nafaqatan saghiratan wa la kabiratan wa la yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. 6 surat At-Taubah ayat 120 sampai 121. 6 Barakallahu fikum. Nah, pada ayat ini Barakallahu fikum. Pada ayat ini berkata Al-Qarafi rahimahutaala, fa asabahumullahu 'alal dhama'i wan nasabi wa illam yakuna min fi'lihim bisababi annahuma hasala lahum bisababi tawassuli ilal jihadil ladzi huwa wasilatun li'izazid dini wa sunil muslimin. Nah, Allah SWT pada ayat ini memberikan balasan kepada mereka atas apa? Atas kehausan, atas kepayahan, disebabkan hal itu terjadi dikarenakan apa? Perkara tadi, kehausan, kepayahan dan seterusnya terjadi dikarenakan sebab untuk mencapai kepada jihad, bisa babi tawassul ilal jihad, menjadi sebab yang menjadi perantara kepada jihad. Alladhi huwa wasilatun li'izazid din, yang mana jihad tersebut menjadi perantara untuk mulianya, untuk kuatnya agama. Wasaunil muslimin, dan menjadi sebab terjaganya kaum muslimin. 6 Barakallahu fikum, kita lanjutkan. Wa fil hadis sahih, dan pada hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu au sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan 6 dalam rangka untuk mencari ilmu, salakallahu au sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah tempuhkan atau Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Qala wa qad takatsaratil ahaditsu sahihatu fi thawabil masyi ila shalawat. Sungguh telah banyak hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang pahala berjalan menuju salat. Wa anna kulla khatwatin yakhthuha tuktabu lahu hasanatun wa tumha anhu sayyi'ah. Dan bahwasanya setiap langkah yang dilangkahkan dituliskan baginya kebaikan dan dihapus darinya kejelekan. Nah, barakallahu fikum, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu 'ala salatihi fi baitihi. Salatnya seorang laki-laki di salat di jamaah, salat seseorang berjamaah, tada'afu 'ala salatihi fi baitihi, dilipat gandakan daripada salatnya dia di rumahnya, wa fi suqihi, dan juga daripada salat dia di tempat kerjanya, di pasar atau tempat kerjanya, khamsan wa isrina dhi'fan, sebanyak 25 kali lipat. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudhu. Yang demikian itu dikarenakan apabila dia berwudu, fa'ahsanal wudhu, lalu ia memperbagus wudhunya, fuma kharaja ilal masjidi, lalu ia keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa sholah, tidaklah ada perkara yang mengeluarkan dia melainkan sholat, yaitu dia keluar karena sholat, lam yakhthu khutwatan, melainkan lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha daraja wa khuttat anhu biha khati'ah. 6 Dan kurang kelewat tadi. Dan tidaklah ia melangkah, melangkahkan kakinya, melainkan diangkat baginya derajat, dengan langkah tersebut diangkat baginya satu derajat, dan dengan langkah tersebut dihapus darinya satu kesalahan atau dosa, kejelekan. Nah, diulang, sholatnya seseorang di jamaah, yaitu sholat berjamaah, dilipat gandakan daripada sholat dia di rumahnya, dan juga daripada sholat dia di pasar atau di tempat kerjanya, sebanyak 25 derajat, 25 kali lipat di'fan. Yang demikian itu dikarenakan apabila dia berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian dia keluar menuju masjid, tidak ada yang mengeluarkan dia melainkan sholat, maka tidaklah dia melangkahkan kaki melainkan diangkat baginya dengan langkah-langkah tersebut satu derajat, dan dihapus darinya dengan langkah-langkah tersebut satu kesalahan. Nah, dengan langkah, satu langkah itu bisa menghapus derajat, kemudian langkah-langkah menghapus dosa. Nah, barakallahu fikum. Qala wa fassara qalahu ta'ala, dan ditafsirkan pada firman Allah Ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati dan yang menulis ma qaddamu, apa yang mereka lakukan, wa atharahum, dan bekas-bekas amalan mereka. Ay naqlal khutahum wa a'malahum lil ibadati aw lidhidha. Artinya menulis apa? Menulis langkah-langkah mereka dan amalan-amalan mereka untuk ibadah atau untuk lawan dari ibadah. Naam, barakallahu fikum. Naam, ini termasuk salah satu tafsir dari ayat ini, yaitu ayat ke-12 dari surat Yasin, yaitu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, menulis amal perbuatan mereka dan bekas-bekas apa yang mereka lakukan. Kemudian disebutkan di antara bekasnya apa? Yaitu menulis langkah-langkah amalan mereka untuk ibadah ataupun untuk selain ibadah, lawannya dari ibadah. Nah, dan menurut jumhur ulama dalam menafsirkan ayat ini, dan pendapat jumhur insyaallah yang sahih, bahwa arti dari ma naktubu ma qaddamu ai ma'amilu fi hayatihim halaqanihim ahya. Nah, menulis apa yang telah mereka lakukan, yaitu menulis amalan mereka pada waktu hidupnya mereka. Menulis amalan mereka pada waktu hidupnya mereka. Itu ya tafsirnya. Wa atharahum ai malahiqahum min waladin salih yad'u lahum au ilmin yuntafa bih. Nam au sadaqatin jariyatin dan seterusnya. Barakallahu fikum. Dan yang dimaksud dengan atharahum dan bekas-bekas peninggalan mereka, yaitu apa yang bisa mengikuti mereka setelah mereka meninggal, yaitu pahala yang terus mengalir setelah mereka meninggal, berupa anak soleh yang mendoakannya, atau ilmu yang bermanfaat, atau sedekah jariah berupa mushaf yang diwariskan, atau masjid yang dibangun, dan seterusnya. Nah, itu apa pendapat jumhur. Naam, barakallahu fikum. Qala kama anna naqlal aqdami wa sa'ya lil ibadati tabi'un lil ibadati fa naqlul aqdami ilal ma'asi tabi'un laha. Sebagaimana melangkahkan kaki dan berusaha menuju ibadah menjadi bagian daripada ibadah, tabi'un lil ibadat, bagian daripada ibadah, fa naqlul aqdami ilal ma'asi tabi'un laha. Demikian juga melangkahkan kaki menuju kemaksiatan, bagian daripada kemaksiatan, wa maksiatun ukhra, dan termasuk dari kemaksiatan yang lainnya. Nah, seperti mencuri adalah suatu kemaksiatan. Melangkahkan kaki untuk menuju tempat tertentu dalam rangka mencuri, maka ini kemaksiatan lainnya. Nah, Meskipun orang ini enggak jadi mencuri, tapi sudah melangkahkan kaki untuk menuju tempat yang dicuri. Ternyata sampai situ ada penjaga satpam misalkan, atau ada orang-orang yang ronda, sehingga enggak jadi mencuri. Nah, mencuri kemaksiatan, melangkahkan kaki menuju tempat yang dicuri kemaksiatan. Nah, sehingga apa? Meskipun dia enggak jadi mencuri, balik lagi dia tetap mendapatkan dosa kemaksiatan berupa apa? Melangkahkan kaki tersebut. Nah, berbeda dengan orang yang punya keinginan untuk melakukan kejahatan, lalu membatalkannya karena Allah. Dia enggak ditulis kemaksiatan, namun justru yang didapatkan adalah kebaikan. Yang didapatkan adalah pahala. Kenapa? Karena baru sekedar keinginan, belum melaksanakannya. Tapi kalau sudah melaksanakannya dengan melangkahkan kaki, dengan berusaha namun gagal dan seterusnya, dia tetap dapat dosanya. Nah, di sana ada hadis kan, man hamma bihasanatin falahu asyru, man hamma bihasanatin fa'amilaha falahu asyru hasanatin. Ya enggak? Dan seterusnya, hadisnya panjang. Barang siapa yang berkeinginan untuk berbuat kebaikan, lalu ia kerjakan kebaikan tersebut, maka dia mendapatkan 10 kebaikan sampai berlipat-lipat, 700 kali lipat kebaikan, ya. Itu kurang lebih. Nah, kalau dia tidak jadi mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kebaikan. Kemudian dalam perkara kejahatan, man hamma bisayiatin, barang siapa yang berniat melakukan suatu kejelekan, fa'amilaha, lalu mengerjakannya, maka dia mendapatkan 1 dosa kejahatan tersebut. Kalau membatalkannya, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Di hadis lain disebutkan, kalau membatalkannya karena Allah, yaitu karena Allah. Dan di sini ketika seorang itu ingin mencuri, dia membatalkannya bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena ada satpam, ada penjaga. Juga dia telah melakukan perbuatannya, yaitu berupa langkah-langkah tadi, sudah menuju namun gagal, maka dia tetap mendapatkan dosanya. Karena itu Rasulullah bersabda tentang 2 orang yang dibunuh dan terbunuh, semuanya masuk neraka. Ya, tentang al-qatil wal maqtul finnar. Keduanya yang dibunuh dan terbunuh masuk neraka. Para sahabat bertanya, kalau yang membunuh jelas, ya itu nggak ada iskal, nggak ada masalah. Ya membunuh dia balasannya masuk neraka. Namun bagaimana dengan orang yang dibunuh? Maka Rasul menjawab apa? Karena yang mau membunuh ini, karena yang terbunuh ini juga dia punya niat untuk membunuh, hanya saja dia terbunuh, maka semuanya kena dosa, terancam neraka. Nah, barakallahu fikum. Maka disebutkan di sini, fanaqlul aqdam ilal ma'asi tabi'un laha wa ma'siyatun ukhra. Melangkahkan kaki menuju kemaksiatan adalah bagian dari kemaksiatan dan juga kemaksiatan yang lainnya. Ya tadi contohnya mencuri, melangkah untuk mencuri. Melangkah untuk mencuri suatu kemaksiatan, mencurinya kemaksiatan yang lainnya, yang semuanya berkonsekuensi terhadap dosa. Nah, bagi pelakunya. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Kalau ada sapu lisan atau kata yang apa? Kata penjelasan yang terburu-buru terus salah dalam mengucap, tidak sesuai dengan yang diinginkan, diingatkan ya. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.